Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirin wadz-dzakira. Wadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. A'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, pendengar radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini akan kita simak dan kita ikuti satu tausiah dan nasihat yang insyaAllah akan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua di dalam menyikapi berbagai macam musibah yang menerpa dan menghinggapi kaum muslimin pada dewasa ini. Terdiri saat kita menyaksikan satu musibah dari jebolnya situ Gintung ya, yang ada di Tangerang Banten, dan juga berbagai musibah-musibah lainnya yang ada di belahan negeri ini. Apakah penyebab dari berbagai musibah yang ada ini, dan bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap, dan solusi yang seharusnya kita tunaikan dan kita laksanakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan tentunya beriman kepada takdir ya, yang baik maupun yang buruk yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Dan insyaAllah pada malam ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah beliau hadir di studio untuk memberikan tausiah dan siraman rohaninya bagi kita semua. Dan kepada Ustaz Abu Ihsan kita persilahkan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada terhingga. Di antaranya adalah nikmat kesempatan dan kelapangan waktu serta kesehatan, dan yang lebih besar lagi adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Pada malam ini kita dapat bertemu di melalui saluran ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini akan membawa manfaat bagi kita. Pendengar yang berbahagia, pada malam ini kita akan membicarakan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi, dan tidak ada yang terjadi di alam semesta ini yang keluar dari takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada dari apa yang Allah takdirkan itu yang sia-sia. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita siapakah di antara kita yang paling bagus amalnya. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Musibah, ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia, merupakan suatu fenomena yang bisa kita lihat sehari-hari. Begitulah hidup manusia yang tidak lepas dari dua hal. Imma dia mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa imma atau dia mendapatkan nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila seorang muslim, seorang mukmin dapat menyikapinya dengan bijak dan arif, maka dia akan keluar dari kedua perkara itu dengan mendapat dan membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhaka li ahad dhalika li ahadin illa lil mu'mini, in asabathu sarra'u syakar fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur dan itulah yang terbaik baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan, cobaan, maka dia bersabar, dan ini merupakan kebaikan baginya, itulah yang terbaik baginya. Dan itu hanya terjadi pada seorang muslim, seorang mukmin. Hamba Allah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji kita dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, untuk menguji kita siapakah di antara kita yang keluar dengan predikat orang-orang yang bersabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka setiap musibah yang menimpa diri kita, kita mengucapkan kalimat istirja yang telah dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu dari hikmah turunnya musibah kepada kita adalah menguji kita, siapakah di antara kita yang bersabar, yang keluar mendapatkan predikat sabirin dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, andai kata kita bisa menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah. Namun akal kita sangat terbatas, pengetahuan kita terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ujian dan cobaan tentu ada hikmah di balik itu. Di antara hikmah yang terbesar adalah untuk menguji kesabaran kita. Karena sabar akan dapat terlihat, akan dapat terbukti setelah seorang hamba itu mendapat cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar merupakan satu perkara yang wajib dilakukan oleh seorang hamba apabila dia mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia berkeluh kesah atau dia mengeluarkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menggerutu dia bahkan marah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang diharamkan atau dilarang di dalam syariat Islam. Hendaklah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti ada hikmah di balik setiap musibah yang menimpa umat manusia. Jadi salah satu hikmah yang dapat kita petik dari musibah yang menimpa kita adalah untuk menguji kesabaran kita. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu merupakan satu, kita katakan, salah satu barometer ataupun kita katakan ukuran untuk menguji kesabaran kita, sejauh mana kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 214, Al-Ba'sa wad-dharra, beliau mengatakan cobaan itu berupa penyakit, penderitaan, kesengsaraan, musibah, dan bencana. Itu termasuk Al-Ba'sa wad-dharra. Jadi musibah dan bencana yang menimpa kita ini merupakan bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita untuk menguji kesabaran kita. Maka tidak ada kata yang lebih ampuh, yang lebih mujarab bagi orang-orang yang tertimpa musibah selain bersabar dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita tidak punya daya upaya apa-apa, dan kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditetapkannya atas diri kita itu pasti ada hikmah di balik itu, baik kita mengetahuinya maupun kita tidak mengetahuinya. Kemudian harus kita sadari juga bahwa musibah yang menimpa kita itu atau bencana yang menimpa kita itu merupakan kafarah bagi dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah akan memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi musibah yang menimpa manusia, sakit yang dideritanya, itu merupakan kafarah, penggugur dari dosa, bagi dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Maka hendaklah kita sikapi setiap musibah yang menimpa kita itu sebagai satu akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan musibah itu turun untuk menghapus dan menggugurkan dosa-dosa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwah illa hatta Allahu bihi sayiatihi kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Demikian pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang muslim ditimpa kesusahan, penyakit, kesempitan, kesedihan, gangguan, gundah gulana hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sebahagian dari kesalahan-kesalahannya. Dan dalam hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala haznin hatta al-hammi yahummuhu illa kuffira bihi min sayiatihi." Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kesusahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Jadi ini merupakan kafarah bagi dosa-dosa yang kita lakukan. musibah itu turun untuk membersihkannya, ya, membersihkan dari banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi petiklah hikmah di balik musibah itu, yaitu yang kedua, bahwa musibah itu turun untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Jika hikmah pertama kita petik, yaitu kita bersabar. Kita bersabar menghadapinya. Ya, kita yakini bahwa musibah itu terjadi karena perbuatan tangan kita, itu adalah sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kezaliman atas hamba-hambanya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi amilu, agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, tujuannya adalah agar mereka kembali, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang menimpa itu adalah akibat dari perbuatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan kita tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khathiah." Bencana senantiasa menimpa orang mukmin dan mukminah pada dirinya, anak-anaknya dan hartanya, hingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada kesalahan dan dosa pada dirinya. Jadi apabila ya musibah yang menimpa kita ini kita sikapi dengan sabar dan kita yakini bahwasanya ini adalah suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, niscaya kita akan keluar dari musibah tersebut dengan mendapatkan pahala atau membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar yang berbahagia, musibah yang menimpa kita itu apabila kita bersabar menyikapinya akan ditulis dan dicatat sebagai satu kebaikan dan akan meningkatkan derajat kita, akan mengangkat derajat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah dan bencana lalu mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku ganjaran, berilah aku pahala balasan dalam musibahku ini, dan berikanlah ganti kepadaku dengan yang lebih baik darinya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik baginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya pahala, yaitu apabila dia bersabar keluar dari musibah tersebut dengan membawa hati yang sabar, kepasrahan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakunu lahu 'indallahil manzilah fama yablughuha bi'amalin fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyaha." Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada satu amal pun yang bisa mengantarkannya ke sana. "Fama yablughuhu bi'amalin," tidak ada amal yang dapat mengantarkannya ke derajat ataupun ke tempat tersebut. Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengujinya, mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya, dengan musibah dan bencana, dengan sakit, dengan kehilangan orang-orang yang dicintai. Allah mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa mencapai kedudukan yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yaitu dia mendapatkan derajat dan kedudukan yang tinggi tersebut. Jadi musibah ini apabila kita sikapi dengan sabar, maka akan ditulis dan dicatat berbagai kebaikan bagi kita, yaitu pahala-pahala kebaikan. Allah menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dan meninggikan derajat kita dan menyampaikan kita pada satu kedudukan yang tidak bisa dicapai kecuali dengan bersabar ya, atas musibah ataupun atas ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Demikian pula musibah yang menimpa kita ini merupakan jalan yang Allah bentangkan bagi kita menuju sorga. Sorga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, yaitu tidak disukai oleh jiwa manusia, tidak disenangi oleh jiwa manusia, dan neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan musibah, baik itu penyakit atau apa saja, sebagai jalan untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jika engkau bersabar dan mencari keridhaan pada saat musibah yang pertama, maka aku tidak meridhai pahala bagimu melainkan sorga. Aku tidak meridhai bagimu pahala selain sorga. Demikian pula dalam sebuah hadis, idza mata waladul abdi, qala Allah ta'ala li malaikatihi, qabattum walada abdi, fayakuluna na'am. Jika mati anak seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada malaikat-malaikatnya, kalian telah mewafatkan anak hambaku. Fayaquluna na'am. Maka malaikat-malaikat itu pun berkata, iya. Fayaqul, maka Allah mengatakan, qabattum samarata fu'adihi. Kalian telah mewafatkan buah hatinya. Fayaquluna na'am. Malaikat-malaikat itu mengatakan, iya. Fayaqul, madza qala abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Fayaquluna hamidaka wastarja. Para malaikat mengatakan bahwa hamba itu memujimu dan mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Allah mengatakan, dirikanlah untuk hambaku itu sebuah istana di dalam sorga dan namai istana itu dengan Baitul Hamdi. Demikian hamba Allah yang berbahagia, para pendengar yang budiman. Musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, ujian yang Allah turunkan kepada seorang hamba, jika disikapi dengan sabar, tawakal dan berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan kalimat istirja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendirikan bagi kita sebuah rumah istana di dalam sorga yang bernama Baitul Hamdi. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mali abdil mu'mini indi jaza'un idha qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Tidak ada satu balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar atas kehilangan orang kesayangannya itu, maka tidak ada yang pantas baginya melainkan sorga. Yaitu apabila dia ihtisab, yaitu dia mengharapkan pahala, dia bersabar atas kehilangan orang yang disayanginya itu, maka balasan yang pantas baginya adalah sorga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi yang lain, "Idza ibtalaitu 'abdi bi habibataihi fa sabar wahtasab, awwadtuhu minha minhumal jannah." Apabila aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, yaitu kedua matanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat matanya, nikmat dua matanya itu, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala dariku, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menggantikan keduanya dengan sorga. Jadi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk meraih sorga. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kepada kita ini merupakan kesempatan untuk meraih sorga jika kita sikapi, jika kita lalui dengan sabar dan istirja. Mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tidak mengucapkan kata-kata yang menggugat ataupun yang kita katakan durhaka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hikmah di balik musibah itu adalah membawa keselamatan bagi kita dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhumma hadzu kulli mu'minin minan nar." Sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Sakit yang kita derita, musibah yang kita rasakan, itu merupakan satu perkara yang bisa menjauhkan, yang bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan anak Adam. Oleh karena itu Nabi melarang kita untuk mencaci maki penyakit, ya, dan menyesali musibah. La tasubbul humma fa innaha tudhhibu khotoya bani Adam kama yudhhibul kir khabatsal hadid. Janganlah kamu sekali-kali mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah menghapus doa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Kemudian yang keenam, musibah itu akan mengembalikan hamba kepada Rabbnya dan mengingatkan dia atas kelalaian-kelalaiannya. Ini merupakan faedah yang dapat diambil dari musibah dan bencana, yaitu agar membuat hamba itu sadar bahwasanya dia adalah hamba yang lemah, tidak punya kuasa apa-apa, bahwa apa yang dikehendakinya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Apa yang tidak dikehendakinya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikannya, maka itu pasti akan terjadi. Jadi ini untuk mengingatkan kepada hamba itu bahwa dia adalah seorang hamba yang lemah, makhluk yang lemah, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sebutkan ayat surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. "Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu," untuk merasakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka lakukan. "La'allahum yarji'un," semoga mereka mau kembali kepada Rabbnya, kembali kepada agama, mengingat atas kelalaian-kelalaian mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan berbagai kesengsaraan dan kemelaratan, yaitu musibah dan bencana, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Yatadarra'un artinya adalah dengan keadaan mereka seperti itu, semoga mereka mau tunduk kepada Allah, kepadaku, memurnikan ibadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan mencintai selainnya, dan taat serta berpasrah diri kepadaku. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Dan demikian, ya, karena penyakit kesombongan itu, ya, penyakit kesombongan dan keangkuhan serta takabur itu, ya, obatnya adalah musibah. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. agar hamba itu tahu bahwasanya dia adalah hamba yang lemah dan tidak pantas untuk bersombong diri atau menyombongkan diri di muka bumi Allah ini. Kemudian yang ketujuh, di antara hikmah musibah adalah mengingat nikmat Allah yang lalu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ikhwani fiddin, nikmat ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat kesehatan itu baru nampak setelah kita diberi ujian berupa sakit. Nikmat mata mungkin baru dapat terasa ketika mata itu, ya nikmat itu tercabut dari kita. Demikian pula ikhwani fiddin, nikmat kelapangan hidup, nikmat kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kita mungkin baru terasa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kesusahan, musibah dan bencana kepada umat manusia. Jadi gunanya adalah untuk agar mereka mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan yang kedelapan adalah agar kita bisa mengambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya dari berbagai musibah dan bencana tersebut, ikhwani fiddin na'azani Allah wa iyyakum jami'an. Yaitu mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas umat manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hal itu kepada kita, menurunkan bencana dan musibah itu atas kita, itu adalah karena perbuatan kita. Ada sebab-sebabnya. Di antaranya adalah yang pertama, al-fisku an ta'atillah. Berbuat fasik, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal itu kepada kita. Allah mengatakan, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira." Dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya taat kepada Allah. Fafasaku fiha, akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan yaitu ketentuan kami, yaitu azab dari kami. Fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi sebab pertama turunnya musibah dan bencana adalah kefasikan, al-fisku, perbuatan fasik dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah mengatakan, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Di tengah-tengah umat ini akan terjadi khasfun, pembenaman, ya, longsor, wa maskhun dan pengutukan, wa qadhfun dan penghujanan dari langit dengan benda-benda keras. Faqala rajulun minal muslimin, maka seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin mengatakan, ya Rasulullah, wa mata dzak, kapan itu terjadi? Maka Rasul mengatakan, idza dhaharat al-qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Apabila telah muncul al-qainat, al-qainat yaitu biduanita wal ma'azif, alat-alat musik, wasyuribatil khumur, dan telah diminum khamar-khamar. Itu merupakan sebab turunnya khosfun, yaitu longsor dan pembendaman yang terjadi di muka bumi. Demikian juga Rasulullah mengatakan, yakunu fi akhir zaman khosfun wa maskun wa qadfun. Qultu ya Rasulullah, anuhlika wa anuhliku wa finas salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang saleh? Maka Nabi mengatakan, na'am, idza dhaharal khabath. Ya, bisa saja terjadi apabila kerusakan itu lebih mendominasi. Apabila kerusakan sangat mendominasi masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hal itu di tengah-tengah umat ini, di antaranya salah satunya adalah banyaknya terjadi longsor di mana-mana. Kemudian sebab yang kedua adalah kezaliman, az-zulm. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan akan kebinasaan yang menimpa kaum Nuh, yaitu ditenggelamkan, yaitu karena kezaliman mereka. Allah mengatakan wa qila ya ardu bla'i wa ma ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan liqaumiz zalimin. Maka dikatakanlah kepada bumi, ya ardu, wahai bumi, telanlah airmu. Wa ya sama'u aqli'i, dan langit, berhentilah, yaitu berhentilah turun hujan. Wa ghidhal ma', maka surutlah air. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah urusan itu, yaitu perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan atas mereka. Wastawat 'alal judi, maka berlabuhlah ya sampan atau perahu itu, yaitu perahu Nabi Nuh, di atas bukit Judi. Maka dikatakanlah bu'dan liqaumiz zalimin, sungguh sangat jauh bagi orang-orang yang zalim ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu peringatan kepada kita bahwa ya salah satu musibah yang Allah turunkan atas umat manusia adalah ditenggelamkan. Dan sebabnya adalah kezaliman yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dan di antara akibat dari kesalahan-kesalahan mereka itu, ughriqu, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia, fa udkhilu naran, lalu di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan mereka tidak mendapatkan selain Allah Subhanahu wa taala seorang penolong pun. Itu adalah akibat dari kesalahan-kesalahan mereka, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh kaum Nuh, yaitu mereka melakukan perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Dan akibat kezaliman ini, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan banjir, yaitu ditenggelamkan, ughriqu. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qauma nuuhin lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'adna lidh-dhalimina 'adzaban alima. Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan rasul, aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, dan kami jadikan mereka itu sebagai tanda, bahan pelajaran bagi umat manusia. Dan kami sediakan, sungguh telah kami sediakan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang zalim. Ya bisa saja, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya musibah ini menimpa umat ini, yaitu ditenggelamkan. Akibat dari perbuatan zalim yang mereka lakukan, akibat mereka mendustakan para rasul, mendustakan ajarannya, ya, menentang sunnahnya, ya tidak mau tunduk kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebab turunnya azab atas umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 26. Qad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa ataahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mengadakan makar, yaitu makar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Allah Subhanahu fa'atahu Allah bunyanahum minal qawa'idi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tempat tinggal mereka, rumah-rumah mereka dari pondasinya, yaitu tercabut bersama pondasinya. Fakharra alaihimus saqfu min fawqihim, lalu atap rumah mereka itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat, dari arah yang tidak mereka sadari, yaitu dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Nah, ini akibat mereka buat makar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Membuat makar, ini adalah satu perbuatan zalim. perbuatan zulum kepada Allah, zulum kepada Rasulullah, dan zulum kezaliman yang terjadi di tengah-tengah manusia, ini memicu, itu semuanya memicu turunnya azab dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang kedua adalah zulum. Allah mengatakan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksa Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menurunkan siksanya atas satu qaryah, atas satu qura, yaitu atas negeri-negeri yang zalim, wa hiya zalimah, yaitu penduduknya, ya, yaitu penduduknya, bukan negeri itu yang zalim, akan tapi maksudnya di sini adalah penduduknya. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksa Allah itu, hukuman Allah itu sangatlah pedih. Ikhwani fiddina azani Allahu ayyakum jami'an. Jadi salah satu sebab turunnya bencana dan musibah adalah perbuatan zalim yang kita lakukan. Syirik, ini adalah kezaliman kepada Allah. Bid'ah, ini merupakan kezaliman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kezaliman yang terjadi di tengah-tengah manusia, ya. Tidak dihargainya lagi darah-darah manusia, darah-darah muslim. Kemudian tidak lagi dihormatinya kehormatan mereka, tidak lagi dihormatinya harta-harta mereka. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan atas sama muslim darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Dan apabila perbuatan zalim ini telah merata atau telah terjadi di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atas mereka yaitu azab yang sangat pedih, bencana dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Rumah-rumah mereka akan tercabut dari pondasi-pondasinya, atap-atap rumah mereka akan menjatuh menimpa mereka, dan azab itu akan datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, yaitu dari perkara yang tidak mereka duga sebelumnya. Sebagaimana yang kita lihat bencana dan musibah yang menimpa ya bangsa kita ataupun di mana saja, itu di luar perkiraan dan dugaan manusia. Tidak ada yang menduga bahwa akan terjadi bencana yang seperti itu, yang sebelumnya manusia ataupun orang-orang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala, bencana di atas muka bumi ini adalah al-kufru billahi wa ayatihi. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang kebinasaan kaum Firaun yang juga ditenggelamkan. Summa aghraqnal akharin, inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda ayat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, namun kebanyakan dari mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala jatuhkan hukuman atas mereka, Allah timpakan bencana atas mereka, yaitu Allah tenggelamkan mereka. Demikian pula ya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami balas mereka karena kekafiran yang mereka lakukan, dan tidaklah kami memberikan balasan kecuali kepada orang-orang yang kafir. Yang keempat, para pendengar yang berbahagia, salah satu sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghaflah wal i'rad an syariatillah, lalai dan berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 136, fantaqamna minhum fa aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Demikianlah kami hukum mereka, yaitu kami tenggelamkan mereka di lautan, bi annahum kadzdzabu bi ayatina, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai terhadapnya. Al-ghaflah wal-i'rad an ayatillah wa syari'atihi. Lalai dan berpaling dari ayat-ayat Allah dan syariatnya merupakan sebab turunnya bencana. Para ikhwah, para hadirin yang berbahagia, atau kita katakan juga ya kekufuran yang dilakukan oleh umat manusia, berpalingnya mereka dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ini memicu turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah al-ma'siyah wal israf fiha, perbuatan maksiat dan berlebih-lebihan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang Fir'aun dan bala tentaranya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka. Dalam surat Yunus ayat 91, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Apakah sekarang kamu baru percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi ibrah bagi umat manusia. Demikianlah kalau kita lihat musibah-musibah yang menimpa kita. Kita lihat jasad-jasad yang tersisa. Itu merupakan suatu peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita semua. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan atau tanda-tanda itu kepada kita agar kita mau kembali kepada agamanya, mau kembali kepada syariatnya, kembali kepada sunnah rasulnya. Kemudian yang keenam, ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara sebab turunnya murka Allah subhanahu wa ta'ala adalah man uhaqqillah wa huquqil khalqi, menahan hak Allah dan hak-hak makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pelajaran dalam surat Al-Qalam. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang ashabul jannah, pemilik-pemilik kebun, ketika mereka menahan zakat mereka. Ketika mereka menahan zakat mereka dan mereka mengatakan, Allah yadkhulanna hal yawma alaikum miskin. Mereka mengatakan, pada hari jangan ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebunmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang mereka, bercerita tentang mereka, fatafa alaihim ta'ifum min rabbika wahum na'imun. Allah mengatakan, lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabbmu ketika mereka sedang tidur. Yaitu sedang, mereka tidak menyadarinya, yaitu mereka sedang tidur. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah kepada mereka, hingga habislah kebun-kebun mereka, rumah-rumah mereka. Itu akibat mereka menahan hak Allah, yaitu zakat, dan menahan hak-hak manusia, yaitu tidak memberikannya kepada fakir miskin, tidak mengeluarkan sedekah, menahan hak manusia. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan atas mereka musibah. Ya, sedangkan mereka waktu itu sedang tidur. Dan Allah mengatakan, kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah adzab, dan adzab di akhirat itu lebih besar lagi, law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahuinya, sekiranya mereka mau mengetahuinya. Nah, demikianlah ya pendengar yang berbahagia, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ya bencana itu karena sebab, bukan tanpa sebab. Ya, salah satu akibat perbuatan manusia itu sendiri, akibat kekufuran mereka, kefasikan mereka, kezaliman mereka, kelalaian mereka terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kemaksiatan yang mereka lakukan, dan perbuatan mereka yang menahan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak makhluknya. Demikian ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi musibah dan bencana itu turun untuk Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita izzah dan kekuatannya, bahwa kehendaknya maha kuasa atas, berada di atas kehendak makhluk-makhluknya. Kemudian untuk menjelaskan du'ful insan, lemahnya seorang insan, bahwasanya dia tidak punya kuasa apa-apa, dia tidak punya kekuatan apa-apa apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menghendaki sesuatu. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tujuannya agar mereka mau kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, mau menyadari apa-apa yang telah mereka lalaikan selama ini. Demikianlah, mudah-mudahan bencana yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita itu bisa ya kita sikapi dengan sabar, kita ucapkan kalimat istirja dengan tulus dan ikhlas, kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, sungguhnya kita itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah kami pahala dari musibah yang menimpa kami ini dan gantilah dia dengan yang lebih baik daripadanya. Kemudian hendaklah kita mengambil ibrah dari musibah yang menimpa kita ini. Ya, bahwasanya musibah itu adalah akibat dari perbuatan tangan kita sendiri agar kita mau kembali kepada agamanya. Itu disebabkan kemaksiatan kita, disebabkan kekufuran kita, disebabkan kezaliman yang kita lakukan, disebabkan kelalaian kita, disebabkan kita selalu menahan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia. Ya, agar kita semakin sadar bahwasanya kita adalah hamba Allah yang lemah, yang jahil, yang senantiasa ya membutuhkan, senantiasa merindukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kehendaknya di atas kehendak manusia. Dan janganlah kita menggerutu, janganlah kita sekali-kali mengucapkan atau bertindak jahiliyah dengan menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju dan meratap-ratap seperti ratapan jahiliyah, karena itu akan menuai dosa, bukan meringankan musibah dan tidak akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa kita itu. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kesabaran kepada kita semua, khususnya bagi ya kita katakan para korban ataupun siapa saja yang ya apa kita katakan tertimpa musibah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kepada kita ganti yang lebih baik daripadanya dan menjadikan sebagai musibah itu sebagai jembatan ataupun sebagai ya kita katakan satu jalan untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa kita dan sebagai perisai bagi kita dari api neraka. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Baik, pendengar ujian rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan tentang faedah-faedah dari musibah dan sebab atau musabab mengapa turunnya musibah tersebut. Kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya perihal pembahasan kita malam ini. Anda bisa bertanya langsung di line telepon 021-823-6543. Baik, saat kita punya satu telepon yang kita akan coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Supangat, Pak Ustaz, dari Bekasi. Baik, silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya pernah dengar satu radio ya, menyatakan bahwa musibah itu adalah suatu ukuran bagi orang yang belum beriman. Tapi musibah itu sendiri adalah suatu cobaan bagi orang-orang beriman. Nah, pertanyaan saya itu apa boleh kalau kita musibah itu kita anggap sebagai teguran dari Allah dengan tujuan bahwa kita supaya nanti untuk menuju keimanan itu, Ustaz. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jawab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa musibah itu kalau turun tidak pilih kasih dia, ya, tidak memilih-milih korbannya. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kamu atas fitnah, yaitu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu secara khusus. Yang menjadi korban juga ada dari kaum muslimin, mungkin dari kalangan orang-orang yang saleh. Nah, kalau fitnah azab itu telah turun, maka ya tidak menutup kemungkinan ya bahwa orang-orang saleh di antara kita juga akan jadi korban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tadi, ada seorang sahabat mengatakan, afanahlik wa fina salihun, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang saleh? Nabi mengatakan, na'am, iya, bisa saja terjadi. Idza kathural khabath, jika kemaksiatan sudah sangat banyak, maka adab yang turun akan menimpa siapa saja. Ya, wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya adab Allah itu sangat pedih. Adab Allah itu sangat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tadi mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia. Rusaknya lingkungan itu akibat perbuatan tangan manusia, baik di daratan maupun di lautan. Akibatnya apa? Liudzikahum, karena itu kami menimpakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka lakukan itu, yaitu akibat perbuatan mereka sendiri terjadilah musibah tersebut. Itu sebabnya. Karena Rasulullah mengatakan dalam doanya, al-khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan itu ada di pada dua tanganmu ya Allah, dan keburukan itu tidak terpulang kepadamu, tapi terpulang kepada manusia itu sendiri akibat perbuatan mereka. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali, mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja, termasuk kepada orang-orang yang beriman, termasuk kepada orang-orang yang beriman juga. Ya, Allah mengatakan qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akhibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah, coba adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan bahwa di antara sebab turunnya azab dan bencana itu adalah az-zulm, baik kezaliman terhadap Allah, inna syirka la zulmun azim, yaitu syirik yang merupakan sebab terbesar turunnya bencana-bencana di muka bumi ini. Jika perbuatan-perbuatan syirik ini, coba lihat sekarang ini bagaimana perbuatan-perbuatan syirik itu secara terang-terangan, atau perkara-perkara yang bisa mendorong manusia kepada syirik itu sekarang sedang laris manis di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak murka dan menurunkan peringatannya kepada umat manusia agar mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, kembali kepada jalan yang benar. Ya, dan tentunya di satu sisi yang lainnya, kalau kita melihat musibah itu, jika kita lihat dari sisi yang lain, ya, dari kacamata yang lain, ya, sebagai satu peringatan, ya, bahwa tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di atas muka bumi ini secara sia-sia, namun pasti ada hikmahnya dan kita bersabar menerimanya, maka ini akan bisa mendatangkan pahala bagi kita, akan mendatangkan kebaikan bagi kita sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hikmah-hikmah di balik musibah yang terjadi. Di antaranya adalah kita bersabar yang akan mendatangkan pahala bagi kita, karena sabar itu adalah amal yang sangat agung, kemudian menghapus dosa dan kesalahan. Kemudian yang ketiga tadi kita sebutkan, yaitu ditulis kita, bagi kita pahala kebaikan dan diangkat derajat kita dengan musibah tersebut jika kita sabar. Kemudian yang keempat, jalan menuju surga bagi kita. Kemudian yang kelima merupakan keselamatan yang menjadi tirai ataupun benteng dari api neraka. Kemudian ya, mengingatkan kelalaian-kelalaian kita, ikhwani fiddin, para hamba Allah yang berbahagia. Demikian ya. Jadi harus kita sikapi seperti itu. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ada apa-apa musibah, apapun musibah yang menimpa kamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri. Nah, itu harus kita yakini dan kita sadari benar-benar bahwa musibah yang menimpa kita baru-baru ini di Situ Gintung maupun di tempat-tempat lainnya, ya, itu adalah akibat dari perbuatan tangan manusia langsung maupun tidak langsung, ya, karena kelalaian kita langsung maupun tidak langsung, karena kemaksiatan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memilih bencana itu kepada kita dengan berbagai macam hikmahnya. Nah, demikian jawabannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita angkat kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya untuk selanjutnya di 8236543. Tep, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ya, silakan Bapak, dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Jelas, Pak. Baik, silakan. Dengan siapa di mana? Di Pak Fauzi, Pak, Pondok Bambu. Baik, silakan Pak Fauzi. Saya mau tanya, Pak. Surat An-Nahl ayat 26. Halo? Iya, iya. An-Nahl ayat 26 itu mengenai tipu daya yang dilakukan itu juga Allah marah juga, Pak. Iya. Bisa menyebabkan bencana juga, apa itu gimana, Pak? Minta penjelasan, Pak. Iya, sekarang. Jazakallahu khair, Pak. Silakan, Pak. Ya, ayat surat An-Nahl ayat 26, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qad makaral ladzina min qablihim," dan sungguh telah membuat makar orang-orang sebelum kalian, yaitu terhadap nabi mereka. Mereka membuat makar terhadap nabi mereka untuk menolak ajaran yang dibawa oleh para nabi tersebut, menolak agama yang dibawa oleh para nabi dan ajaran yang dibawa oleh mereka. Membuat berbagai macam makar sebagaimana makar kaum Nuh, makar Fir'aun dan pengikutnya, makar kaum Lut dan lain sebagainya. Ya, sungguh orang-orang sebelum mereka telah mengadakan makar. Ya, makar terhadap agama Allah, makar untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasi-pondasinya itu bersama pondasi-pondasinya. Dan atap-atap rumah mereka jatuh menimpa mereka dari atas. Itu azab yang turun kepada mereka dari tempat yang mereka tidak sadari, dari arah yang tidak mereka sadari. Ini adalah suatu yang kita katakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengambil pelajaran darinya, bahwa kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita, menghindarkan kita dari segala macam bencana, mara bahaya dan bencana, maka jauhilah bentuk-bentuk makar terhadap agama Allah, terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembalilah kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mengatakan la'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan musibah yang mereka yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka tersebut. Nah, demikian. Taip, satu telepon kembali kita angkat sebelum kita angkat dari SMS. Taip, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Dari Ibu Nani, Pak. Jadi apa, Ibu, ya? Taip, silakan. Iya, assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan ini. Jika seseorang tertimpa musibah, misalnya meninggal karena kesalahan malpraktek atau contoh lain itu seperti kasus itu Bintung itu, nah, apakah mengurangi iman kita kepada takdir jika terjadi musibah kita menyari penyebab siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang bersalah terus dituntut secara hukum? Nah, apakah itu akan menyebabkan kurangnya iman kita terhadap takdir? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan tidak mengurangi ya keimanan kita kepada takdir. Ya, karena tentunya semua yang terjadi di muka bumi ini ada sebab dan akibatnya. Ya, misalnya ya, kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter dalam bentuk malpraktek misalnya. Rasulullah sendiri mengatakan, "Man tatabbaba falaisa lahu ahlun lidzalika fahuwa dhaminun." Barang siapa yang membuka praktek tabib sementara dia tidak ahli untuk itu, lalu terjadi kesalahan dan bencana atau musibah, maka dia bertanggung jawab. Maka mencari sebab dari satu musibah itu tidaklah berarti orang itu tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika dia memang ya ketika terjadinya musibah dia mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala bersabar, kemudian mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, dan dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya berasal dari Allah, atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang itu adalah suatu yang harus kita lakukan dan tidak berkeluh kesah. Ya, tidak mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza, kalau sekiranya aku lakukan begini dan begini, kalau sekiranya tadi begini dan begini, maka tidak akan terjadi begini dan begini. Jika dia hindari semua itu, maka itu tidak mengurangi keimanannya kepada takdir. Mencari sebab ya dari satu musibah untuk mengambil ibroh dan pelajaran itu tidak mengurangi takdir. selama dia tidak mengkambing hitamkan, ya, itu namanya tatayur. Misalnya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka bertatayur kepada Musa dan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa, bahwa musibah yang menimpa mereka, paceklik, kekeringan, kelaparan, ya, wabah yang menimpa mereka, hama yang menyerang mereka, itu akibat Musa dan pengikutnya. Mereka bertatayur, yaitu beranggapan sial. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini tentunya bukan mengurangi keimanan kepada takdir saja, tapi bisa mengurangi tauhid. Ini adalah tatayur, bertatayur kepada sesuatu. Nah, ini tidak dibenarkan ya di dalam syariat Islam. Namun kita mengambil ibrah dengan mencari sebab agar itu bisa dijadikan pelajaran di kemudian hari, maka itu tidak mengurangi keimanan kita kepada takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan tadi di dalam kitabnya, ya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum," karena perbuatan tangan kamu sendiri. Karena perbuatan kita, dan kita ingin cari tahu perbuatan kita yang mana yang menyebabkan kerusakan di daratan maupun di lautan itu. Yang karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab ataupun bencana itu atas kita. Jadi kita harus mengambil ibrah dari suatu musibah. Ya, janganlah seorang mukmin itu jatuh ke dalam lubang yang sama berkali-kali. La yuldagul mukminu fi juhrin wahidin marratain. Janganlah seorang mukmin itu jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali, apalagi berkali-kali. Ya, tentunya musibah itu harus kita petik hikmahnya, kita ambil pelajaran darinya. Ya, tentunya di sana ada sebab-sebab yang lahiriah nampak, kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia, bisa juga karena perbuatan mereka yang secara tidak langsung, ya, tidak berkaitan dengan musibah, tapi merupakan pemicu turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana ada dua sebab, sebab-sebab yang nampak yang berkaitan langsung dengan musibah itu, misalnya karena penebangan hutan maka muncullah banjir. Ya, kemudian perubahan cuaca yang ekstrim akibat perbuatan manusia juga, tangan mereka, hingga mengakibatkan iklim yang yang susah untuk diprediksi. Dan kita kata penggundulan ataupun pembangunan yang tidak pembangunan rumah-rumah yang tidak ada aturannya, ini adalah akibat-akibat yang berkaitan langsung dengan musibah tersebut yang harus kita ambil pelajaran darinya. Di samping juga di sana ada sebab-sebab yang tidak berkaitan langsung, akan tetapi perkara-perkara itu bisa memicu turunnya murka Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan tadi. Seperti misalnya contohnya yang pertama adalah kefasikan, ya, al-fisku, kefasikan yang dilakukan oleh umat manusia, ya, kemudian kekufuran yang mereka lakukan, kemudian kezaliman yang mereka lakukan, kelalaian mereka dan berpalingnya mereka dari ayat-ayat Allah dan dari syariat Allah, maksiat dan berlebih-lebihan di dalamnya, kemudian mencegah hak Allah dan hak manusia, ini merupakan pemicu turunnya murka Allah, yaitu bencana di atas muka bumi ini. Nah, demikian. Jadi kita diperintahkan juga untuk mengambil ibrah darinya, dan itu tidak mengurangi keimanan kita kepada takdir apabila kita telah berserah diri kepadanya, ya, pasrah kepadanya, sabar dan ihtisab atas musibah yang menimpa kita, dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un tadi. Nah, demikian. Wallahu'alam. Selanjutnya kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sebagai makhluk manusia dibekali dengan apa yang disebut rasa. Ada rasa sedih, ada rasa gembira, dan rasa takut, serta berbagai rasa lainnya. Kemudian, bagaimanakah agar kita mampu mengatur rasa tersebut untuk stabil dan berada dalam ketaatan kepada Allah? Dan kemudian, mohon penjelasan arti makna dari kata sabar itu sendiri, Ustaz. Jazakallahu khair dari Eko di Jakarta. Rasulullah SAW tadi telah menjelaskan kepada kita, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min. In asabahu sarra'u syakar fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khairan lah." Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Ya, semua urusannya baik baginya. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapatkan kelapangan, ia mendapatkan kegembiraan, dia gembira, dia bersuka cita, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, inilah yang terbaik baginya. Wa in asabat hudarra usabar, jika dia tertimpa kesulitan, kesusahan, bencana, sakit dan lain sebagainya, sabar, dia bersabar, fakana khairan lah, maka itulah yang terbaik baginya. Jadi dua perkara itu, syukur dan sabar. Ya, karena manusia tidak akan lepas dari dua perkara itu. Asabat husarra atau asabat hudarra, mendapatkan kelapangan dan kadangkala kita mendapatkan kesempitan. Allah juga tadi mengatakan walana bulwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat. Bahwa kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Laqad walaqad fatannal ladina min qablihim falaya'lamanna Allahul ladina sadaku walaya'lamannal kadzibin. Jadi musibah itu turun juga untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang benar imannya. Jadi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman kita. Jadi kita menyikapinya dengan syukur dan sabar. Kita menyikapinya dengan syukur dan sabar. Ya, dengan dua perkara itu atau dengan dua hal itu, maka semua apa saja yang menimpa seorang mukmin itu niscaya akan baik baginya. Tidak akan merugikannya, tidak akan kita katakan mengecewakannya. Dia tidak akan menyesal dunia dan akhirat jika ia sikapi itu dengan syakar dan sabar, dengan bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Dan makna sabar itu sendiri apa, Ustaz? Ya, sabar ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara tentang sabar. Man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang melatih kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kesabaran baginya. Wa ma utiya ahadun ausa'u wa khairun minas sabar. Dan tidaklah seseorang itu diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Ia menerima dengan pasrah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sabar ada tiga. Sabar di dalam menghadapi musibah, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas umat manusia. Apapun kehendak Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kita menerimanya dengan pasrah. Ini sabar yang pertama. As-sabru bi maqadirillah, ya, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di dalam menjalankan ketaatan. As-sabru fi taatillah, sabar di dalam menjalankan ketaatan, ya, di dalam menjalankan atau di dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru anil maksiyah, sabar di dalam menahan diri dari maksiat, dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia sabar dengan tiga dimensinya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, kembali dari pesan singkat kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan tentang hadis yang menyebutkan bahwa seorang yang terlahir dengan amalan neraka akan tapi akhirnya dia masuk ke dalam surga. Demikian pula sebaliknya. Apakah kita dari dalam kandungan 4 bulan waktu ditiup ruh tersebut juga ditakdirkan masuk surga atau neraka, Ustaz? Jazakumullah khair. Ya, tentu saja semua sudah ditakdirkan. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah telah menyuruh qalam, yaitu pena, untuk menulis apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Termasuk di dalamnya ya apa namanya, penghuni surga dan penghuni neraka. Siapa yang masuk surga dan siapa saja yang masuk neraka, itu semua sudah tertulis. Ya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Rasul mengatakan, ya, seorang yang beramal dengan amalan penghuni sorga, ya, wa innal mar'u ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainal jannati illa dhira' fasabaqa 'alaihi alkitab. Dan sungguhnya seorang itu, wa inna ahadakum, sungguhnya salah seorang dari kamu itu beramal dengan amalan penghuni sorga hingga tidak ada jarak antara dia dan sorga kecuali satu hasta. Dalam riwayat lain ada tambahan fima yabdulin nas, dalam pandangan manusia. tapi hakikat batinnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dalam pandangan manusia, fasabaqa alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Lalu dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Ya, mungkin kita bisa ambil ibrah dari satu hadis, ya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Domdom Al-Yamami. Satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata kepada Domdom Al-Yamami ini, "Ya Yamami, hai Yamami, janganlah kamu sekali-kali mengatakan la takulanna innallaha la yaghfirullahu lak au la yudkhilakallahu aljannah abadan. Janganlah sekali-kali engkau mengatakan Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam sorga." Yaitu janganlah sekali-kali kita katakan ucapan ini kepada seseorang, kepada orang lain, kepada seorang muslim. Kita katakan kepadanya, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkan sorga kepadamu. Itu maksud dari perkataan Abu Hurairah kepada Domdom Al-Yamami. Kemudian Domdom berkata, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya itu adalah ucapan yang biasa kami ucapkan ketika kami marah kepada orang lain." Maka Abu Hurairah mengatakan, jangan sekali-kali kamu ucapkan itu. Jangan sekali-kali kamu katakan perkataan seperti itu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada dua orang Bani Israel yang saling bersaudara. Yang satu rajin mengerjakan ibadah dan yang satu lagi senantiasa berbuat dosa. Yang rajin ibadah ini senantiasa menegur saudaranya yang berbuat dosa dengan mengatakan, aksir, berhentilah berbuat dosa. Namun saudaranya itu mengatakan, biarkan aku dan Rabku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasiku? Demikianlah, setiap kali saudaranya berbuat dosa, ya orang itu atau laki-laki itu senantiasa menegurnya dengan mengatakan, berhentilah berbuat dosa. Hingga satu ketika saudaranya itu berbuat satu dosa yang dia anggap besar. Ya, dosa besar. Tapi ya sebagaimana kita ketahui, dosa besar tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari agama Allah, dari tauhid. Maka saudaranya itu mengatakan, aksir, berhentilah. Namun ia menjawab seperti jawaban yang biasa dia katakan, biarkanlah aku dan Rabku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Maka hilanglah kesabarannya. Dia katakan kepada saudaranya itu, Allah tidak akan mengampunimu. Dan Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengatakan Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga selama-lamanya. Maka Allah mengirim seorang malaikat untuk mengambil nyawa keduanya. Lalu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada yang rajin ibadah tadi, apa yang membuatmu, apakah engkau tahu apa yang menjadi keputusanku? Dan apakah engkau berkuasa atas apa yang ada di tanganku? Yaitu apakah engkau tahu keputusanku, bahwa aku akan menetapkan ini dan ini? Dan apakah sorga dan neraka itu punyamu? Maka Allah mengatakan, sungguh aku mengampuninya dengan rahmatku dan aku melemparkanmu ke dalam neraka. Abu Hurairah mengatakan, sungguh laki-laki ini telah mengucapkan satu kalimat yang telah membinasakan, menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya, kalau kita lihat tadi, ya, dia mungkin dalam pandangan manusia, ya, jarak antara dia dan surga mungkin tinggal satu hasta, mungkin tinggal sejengkal. Karena dia rajin ibadah dan amar ma'ruf nahi mungkar lagi, ya, terhadap saudaranya itu senantiasa dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun masalahnya adalah, ya, sabaqo alaihil kitab, telah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya dia masuk neraka. Dan sebabnya ternyata sepele, yaitu ucapannya kepada saudaranya, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Itulah sebab dia terjerembab masuk ke dalam neraka. Ya, sabaqo alaihil kitab, Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Jadi ini semua merupakan ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi demikian. Jadi kita mungkin bisa ambil pelajaran dari situ. Ya, jadi mungkin dengan sebab yang sedikit seorang itu bisa masuk surga, sebagaimana dengan sebab yang sedikit pula seseorang bisa terjerembab masuk ke dalam neraka. Jadi ingat ya, seorang yang masuk surga karena lalat, dan ada seorang yang masuk surga juga, masuk neraka juga karena lalat. Nah, demikian. Ada yang masuk surga karena seekor anjing, dan ada yang masuk neraka karena seekor kucing. Nah, demikian. Dan Allah tidak menzalimi hambanya, Ustaz. Iya. Tapi Ustaz, mungkin tadi pertanyaan terakhir sebagai kesimpulan akhir untuk menutup kajian kita, tafadhol. Ya, jadi ya kita tentunya musibah ya, bangsa ini telah diuji dengan berbagai macam musibah. Banyak musibah-musibah yang telah menimpa kita. Mulai dari tsunami di Aceh, kemudian tsunami di Pangandaran, ya, kemudian gempa bumi di Yogyakarta, kemudian musibah-musibah kecelakaan-kecelakaan pesawat, tenggelamnya kapal, banjir di mana-mana, dan yang terakhir itu musibah di Situ Gintung. Sebenarnya ini merupakan teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian juga bagi orang-orang yang beriman, agar kita bisa mengambil ibrah dari musibah tersebut, agar kita bisa kembali kepada agama Allah dan tidak melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali mengundang murka Allah itu adalah perbuatan syirik, yang karena itu ya, karena perbuatan syirik itu Allah menenggelamkan kaum Nuh, ya, kaum Nuh Allah tenggelamkan karena perbuatan syirik yang mereka lakukan pertama kali di atas muka bumi. Hendaklah kita mengambil pelajaran dari situ, ya, dari umat-umat sebelum kita. Dan kemudian ya tentunya musibah yang telah menimpa kita itu ya tidak memilih-milih antara orang soleh ataupun orang yang tidak soleh, fasik maupun yang orang yang baik maupun orang yang jahat. Allah Subhanahu wa taala meratakan musibah itu. Hendaklah kita yang tertimpa musibah di sini ya tidak ada kata lain dan tidak ada jalan lain di hadapan kita kecuali bersabar dan mengucapkan kalimat istirja, innalillah wa inna ilaihi rajiun, dan hindari perkara-perkara yang bisa mengundang murka Allah ya, seperti ya meratap-ratap, kemudian mengoyak-ngoyak baju, menampar-nampar pipi, dan meratap-ratap seperti ratapan orang-orang jahiliyah. Dan janganlah sekali-kali kita mengatakan perkataan yang isinya buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selantiasa berbaik sangka kepada Allah dengan menyikapi musibah seperti itu, ya mudah-mudahan kita bisa memetik ya pahala darinya, dan bahkan kita bisa meraih surga dan terangkat derajat kita dengan musibah tersebut apabila kita sikapi dan kita lalui dengan ya sabar dan pasrah, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya apa yang Allah tetapkan atas hamba-Nya tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada manfaat dan pasti ada ya kita katakan hikmah di balik itu. Ada satu perkara yang kita katakan baik ya dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seperti yang kita sebutkan tadi hadis Nabi, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Jika dia ditimpa musibah maka dia bersabar, maka itulah yang terbaik baginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menginginkan yang terbaik bagi kita apabila kita bisa menyikapinya dengan baik dan arif dan bijaksana. Demikian saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua dan dapat meringankan musibah yang menimpa kita. Kemudian marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurna fi musibatina hadhihi wa akhlif lana khairan minha. Demikian saja, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.